Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin, sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan ini, yang menjadi teman di dalam dunia ini dan menjadi teman pula insyaallah kelak di dalam alam barzah. Para pendengar rahimakumullah, kita telah sampai ke dalam firman Allah pada surah Al-An'am ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Para pendengar rahimahkumullah, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kelak di padang mahsyar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nabi yang bersama mereka banyak pengikutnya. Ada seorang nabi yang pengikutnya hanya tidak lebih daripada 40 orang. Ada nabi yang diikuti hanya beberapa orang saja, bahkan ada nabi pengikutnya hanya satu orang, atau bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Apa yang ingin kita katakan di awal daripada pembahasan kita hari ini, bahwa banyaknya pengikut, banyaknya orang yang mengikuti suatu ajaran, itu tidaklah menunjukkan bahwa ajaran itu adalah ajaran yang benar. Betapa banyak kita melihat juga bahwa orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, aliran-aliran sempalan itu jumlahnya banyak, padahal ajaran itu adalah suatu kesesatan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan kepada seluruh umat manusia, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Memang betul khitab ini ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia bersifat umum, bahwa jika engkau menuruti pendapat setiap orang di muka bumi itu, maka niscaya kamu akan tersesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, berkaitan dengan masalah mendengar pendapat orang lain ini, kita diperlukan untuk menuntut ilmu, dan kita dituntut juga untuk mengetahui itu alal basirah, dalam kepengetahuan yang baik juga, berdasarkan kepada maqala Allah wa maqala Rasul. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita akan diskusikan ini bersama dengan para asatiz di studio. Telah hadir Ustaz Zainal dan Ustaz Fajrul. Ustaz, mungkin Ustaz bisa menjelaskan di awal ini tentang, kadang-kadang kan menjadi pandangan di para ulama, di tengah-tengah masyarakat kita saat sekarang ini, bahwa kalau banyak yang ngikutinnya, itu berarti pendapat itu bisa dikatakan adalah pendapat yang benar. Bahkan dalam fikih kan ada istilah jumhur, ya, jumhur. Bagaimana mungkin Ustaz Zainal bisa menjelaskan ini, atau nanti Ustaz Fajrul menambahi? Iya, sebenarnya Islam sangat menjunjung tinggi kuantitas, kualitas bukan kuantitas, karena di sini disebutkan banyak, tetapi kalau misalnya bersumber dari kata-kata setan, maka itu juga tentulah tidak baik. Ketika ini banyak bersumber dari kata-kata setan, bukan berarti kita dilarang untuk bermusyawarah. Musyawarah perlu, tetapi selama itu tidak menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan jumhur tidak selamanya itu benar, dan perkataan ahad atau pendapat individu dari seorang tidak selamanya dikatakan salah. Terkadang saya pernah mendengar di suatu pengajian di Universitas Al-Azhar Mesir, terkadang ada qaulul ahad itu masih diterima dengan menepiskan pendapat jumhur gitu. Kenapa? Karena memang selama yang ahad tadi ini, yang individu tadi memiliki argumentasi dan rupanya saat ini itu lebih cocok untuk dilaksanakan, kenapa tidak gitu. Saya tapi tidak tahu lebih detail apa kasus yang diangkat dalam menafikan perkataan jumhur dengan memenangkan perkataan ahad tadi. Iya, mungkin Ustaz Fajrul. Iya, kalau saya tambahi apa yang sudah dijelaskan Ustaz Zainal Arifin tadi, yaitu sebetulnya ketika terjadi perubahan itu kita harus mendasari dengan Al-Qur'an. Ya. Selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun maksud yang apa disampaikan Al-Qur'an itu bisa saja, apalagi kita ulam pada saat itu mengacu kepada hadis. Sedangkan hadis itu juga sangat bagus, kalau banyak sebetulnya hadis-hadis itu yang selain mutawatir yang masih banyak juga yang ahad, ya? Ahad seperti itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya. Selama itu tidak bertentangan, itu bahkan itu harus kita ambil, kan begitu. Ya. Sama seperti kadang-kadang kata orang ada hadis sangat masyhur gitu, San. Ya. Padahal ya, hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Ada juga begitu. Ya. Do'if, ya. Begitu. Begitu dia. Iya, jadi kalau kita melihat bahwa kuantiti itu atau kuantitas itu tidak menjamin begitu, yeah. Ya. Namun apakah setiap yang syadz, yang ganjil atau yang khabar yang ahad itu dapat kemudian diangkat begitu saja, Ustaz? Atau ada aturan mainnya begitu? Kalau kita melihat di sini kan, ini kan sangat berbahaya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini dalam konteks yang bagaimana sebenarnya? Iya, kalau kita lihat ayat 116 ini erat kaitannya dengan ayat 114 yang kita kaji di awal tadi. Jadi disebut man di sini, kalau boleh kita merujuk, maka di situ kembali kepada ayat 112 yang berbunyi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Jadi di sini man di sini kembali kepada sayatinal insi wal jinni. Maksudnya adalah suara setan dari jenis manusia dan jenis jin. Karena apa? Karena ayat 113, 14, 15, 16, 15 itu sebelum ayat 16 ini semua masih menceritakan perseteruan antara yang hak dengan yang batil, yang hak itu bersumber dari Allah dan yang batil itu bersumber dari setan. Maka di sini disebutkan ada dua kategori, pertama mafhum muwafaqahnya dan kedua mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafah dari wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah adalah ikutilah jalan Allah. Karena apa? Karena mafhum muwafaqah dari sini jangan ikuti perkataan setan. Karena apa? Perkataan setan itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi man di sini bukan berarti manusia, bukan berarti kalau kita dengar cakap manusia kita akan tersesat. Karena banyak juga manusia yang memberikan kita kepada jalan yang lurus. Mengikuti nabi manusia, kita akan menjadi berada pada jalan yang lurus. Jadi man di sini lebih erat kaitannya dengan perkataan setan, baik dari jenis jin ataupun dari jenis manusia. Iya. Kalau saya tambah, Ustaz, di sini ketika Allah berfirman wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ini Allah ingin menguatkan ayat yang sebelumnya itu ayat 115. Udahlah Al-Qur'an sajalah yang didengar, dilihat, dipantau gitu. Tak usah dengar yang lainnya gitu. Karena banyak sekali orang walaupun dia itu Al-Qur'an yakin dia dengan Al-Qur'an itu, tapi ketika dihadapkan dengan ramalan, dihadapkan dengan semacam seperti itu, bahkan bisa melarikan dia itu kepada Al-Qur'an, berpaling daripada Al-Qur'an. Padahal Allah sudah sangat jelas wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Tapi masih banyak memilih yang selain daripada itu. Sama seperti kalau orang tua menasihati, kau dengarkan cakap aku katanya. Jangan kau dengarkan yang lain, tak jadi nanti gitu. Kalau orang ingin berbuat kan begitu dia. Karena orang tua itu mesti kepada anaknya tak terlepas dari kasih sayang kan begitu. Tapi kadang-kadang orang lain belum tentu ya. Orang lain belum tentu. Jadi kadang-kadang kasih sayang inilah sebetulnya, dengan kasih sayang itu akan mengarahkan anak itu kepada yang lebih baik. Tapi karena dengan pergaulan beginilah gitu. Nah, jadi disinilah terpukusnya. Karena Allah juga sama seperti dengan firman yang dikaji saat ini 116 ini. Udahlah, Al-Qur'an aja lah, enggak usah pilih yang lain, kira-kira begitu. Karena kalau dengan prasangka enggak akan habis itu. Apalagi prasangka itu tidak berdasarkan dalil yang ilmiah, dalil yang konkret yang betul-betul kita butuhkan seperti Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya para pendengar rahimakumullah, ini tidak menunjukkan sikap diktator daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak mengindahkan pendapat dari para sahabat. Artinya konteksnya tidak dalam ayat ini. Iya. Permasalahan musyawarah tidak dibahas di sini. Lebih cenderung kepada apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi bahwa kata-kata man di sini bukan setiap orang, bukan seluruh manusia, tetapi adalah orang-orang yang mengikuti perkataan setan, yang mendengarkan perkataan setan, yang mengiyakan perkataan setan, dan kemudian mempraktekkan apa yang dikatakan oleh setan itu tadi. Namun yang lebih ingin kita kejar, Ustaz, dari ayat ini, iya tabi'una illa zan. Kadang-kadang kan kalau kita melihat ada orang yang mengikuti jalan setan itu yakin betul ya, Ustaz, kalau itu benar gitu. Yeah. Yakin betul dia kalau dia berjalan dalam garis yang bahkan ditetapkan oleh Allah. Bagaimana sebenarnya orang ini kok bisa sampai kepada derajat seperti itu? Padahal Allah mengatakan di sini iyattabi'una illazzan. Iya, jadi benar sekali bahwa keyakinan itu adalah sumber manusia bisa bekerja. Ya. Ada motivasi sehingga manusia itu mau melakukan satu hal. Ya. Tetapi motivasi yang mereka dapatkan di akhir nanti, motivasi yang mereka kejar itu rupanya semu, ya, rupanya dugaan. Artinya apa? Oke lah kita bekerja banting tulang. Apa target kita? Untuk mendapatkan kesenangan dunia. Kita mendapatkan kesenangan dunia itu dengan kerja keras. Tetapi kesenangan dunia itu kan fata morgana. Rupanya apa? Yang kita cari hari ini, kita menginginkan hidup ini untuk apa? Ada orang menginginkan hidup ini untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Rupanya dia capek mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sementara harta itu untuk apa dia pun bingung gitu. Artinya apa? Keinginan begitu besar tetapi kita tidak pernah memenuhi keinginan kita. Itulah disebutkan dengan zon. Kita akhirnya mengejar prasangka-prasangka dan kita tidak pernah sampai kepada tujuan. Rupanya tujuan hidup ini apa? Ketika kita telah sampai kepada ridho Allah, timbul ketenangan, timbul kebahagiaan, dan itulah sebenarnya hakikat dari keinginan yang kita cari di dunia ini. Bukan mengejar keinginan, akhirnya keinginan itu pun tak tercapai. Mungkin Ustaz Fajrul ada yang ingin ditambahkan, Ustaz? Ya, tadi memang sudah kita singgung tentang kata-kata dhanna. Dhanna ini kan artinya prasangka. Ketika orang mengatakan seperti dhanna, itu Allah tambahkan lagi wa inhum illa yakhrusun. Sebetulnya mereka itu berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mau memakai Al-Quran betul-betul menghiasi diri mereka. Sama dengan orang mengatakan, kalau misalnya yang sangat heboh sekarang ini, Ustaz, peramal-peramal TV itu, dengan yakin dia mengapakan dalam siarannya itu, kamu harus apa yang saya akan saya tuntun menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Kalaulah bisa seperti itu, paling enaklah kita untuk mendapatkan pekerjaan yang apa itu. Tapi kenyataannya itu mungkin dari 10 orang yang mendaftar, mungkin 1-2 orang yang dijadikan kebetulan saja itu. Karena tidak ada dalil bukti yang begitu konkret. Makanya kita tidak boleh percaya dalam hal itu. Dan dalam hal ini juga kita tidak boleh takut. Takut dalam arti kata tidak menantang dalam hal itu, tapi yakinlah kita bahwasanya dengan Al-Qur'an ini akan Allah selamatkan kita. Banyak hal-hal yang masih kita belum mengkaji dalam Al-Qur'an ini, karena Al-Qur'an ini begitu kita kaji dari segi apapun, dia hidup dengan hidup Al-Qur'an ini. Maka sangat indah sekali sebetulnya Al-Qur'an ini. Karena apapun yang diucapkan orang yang tidak berdasarkan keimanannya, hanya berdasarkan prasangkanya ataupun perkataan-perkataan yang diikuti, perkataan-perkataan yang keluar dari ajaran agama Islam, itulah sebetulnya orang-orang itulah yang berdusta seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, Ustaz, ini bukan artinya berdusta terhadap manusia, tapi langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan amalan itu menjadi jauh lagi, amalan kita itu tidak bisa kembali lagi kepada Allah karena kita sudah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Jadi ada satu hal yang bisa saya tangkap dari Ustaz Zainal dan Ustaz Arifin bahwa dan Ustaz Fajrul tentunya bahwa apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kebenaran karena dia berasal dari Yang Maha Benar. Dan Al-Quran itu adalah kesempurnaan dari firman Allah karena dia berasal dari Zat yang Maha Sempurna. Oleh karena itu, sebaliknya orang-orang yang mengikuti jalan setan itu tidaklah mendapatkan suatu dukungan, atau kalau orang Malaysia bilang Ustaz Zainal, sokongan gitu ya. Iya. Tidak mendapatkan sokongan kecuali adalah sesuatu hal yang sangat lemah, yaitu prasangka, sakwasangka belaka. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, tidak ada kata lain bagi kita seperti yang sudah berkali-kali ditegaskan oleh Ustaz Fajrul beberapa hari belakangan ini, marilah kita ikutin Al-Quran. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Karena kata Ustaz Zainal, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, hidup ini akan menjadi bahagia. Semoga dengan bapak, ibu, saudara-saudari mengikuti terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sa'rawi ini, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kami yang menyampaikannya juga mendapatkan kebahagiaan, begitu juga kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat disampaikan, dan semoga kita berada dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Zainal dan Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.